Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin alaihi afdalus salati wassalam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah di hari ini, di pagi hari ini tentunya Allah memudahkan kita semua untuk berkumpul di salah satu rumahnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan anugerahnya dan taufik kepada kita semuanya, tentunya agar kita beristiqamah di atas agamanya sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya, sebagaimana biasa, kita mengadakan kajian rutin di setiap Sabtu Ahad pagi. Namun sebelumnya saya memohon maaf karena keterlambatan yang ada di hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam kajian kitab Kitab Bulughil Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam pembahasan Kitabul Janaiz, kitab yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah secara umum dan secara khusus jenazah kaum muslimin. Tentunya diharapkan dengan kita mengkaji dan mempelajari dari keterangan-keterangan yang disampaikan dari kitab dengan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mengamalkannya dan kita bisa mempraktikkannya. Karena tidak ada kebahagiaan bagi kita kecuali kita mempraktikkan dan mengamalkan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, berkata beliau rahimahullah, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ra'aitumul janazah faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha. Muttafaqun alaihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila kalian melihat jenazah, tentunya dalam hal ini jenazah lagi dipikul, dibawa, dipikul ke pekuburannya, fakumu, maka berdirilah kalian. Dan siapa yang mengikuti melayat jenazah tersebut, faman tabi'aha, mengiringi melayat, mengikuti jenazah tersebut, fala yajlis hatta tudha, jangan dia duduk terlebih dahulu sampai kemudian jenazah diturunkan, diletakkan di atas permukaan bumi sebelum dimasukkan ke liang lahatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Tentunya dari bimbingan yang kita ambil dari riwayat ini, pertama, dulunya sebelum dihapusnya syariat, ketika melihat jenazah itu berdiri, dulunya diperintahkan agar ketika melihat jenazah yang dipikul, dibawa oleh pemikul jenazah untuk menuju ke pekuburannya, dulunya diperintahkan kita untuk berdiri. Dulunya diperintahkan bagi kita untuk berdiri, karena dalam hadis nampak fakumu, maka berdirilah. Tetapi kemudian setelahnya didapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bahkan duduk dan tidak berdiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, bahwa perkara yang paling akhir didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk dan tidak berdiri. Hanya saja bagi yang mau berdiri tentunya tidak ada dosa baginya, dan bagi yang duduk juga tidak ada dosa baginya. Berbeda ketika belum didapati beliau sallallahu alaihi wasallam duduk, maka nampak di sini perintah amara bil qiyam. Sementara tentunya apa yang datang dari perintah beliau adalah suatu yang mesti dan patut untuk ditunaikan, dilaksanakan. Faqumu. Jadi ketika kita melihat jenazah dulu sebelum dihapus, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berdiri, berdiri ketika jenazah itu lewat. Tetapi kemudian di akhir perkara beliau, beliau didapatkan duduk dalam keadaan jenazah itu lewat, tidak berdiri. Sehingga syariat ini dikatakan syariat ini mansukh. Yang tadinya diperintahkan berdiri kemudian boleh duduk, terhapus. Namun kalau seandainya ada yang berdiri, tidak ada dosa baginya. Dan kalaupun dia duduk, tentunya dia telah memenuhi apa yang didapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bagi yang mengiringi jenazah, seperti apa yang telah kita dengarkan, pengiring jenazah, pelayat jenazah yang berjalan boleh di depan, boleh di belakang, boleh di samping kiri dan kanan, dan boleh mendekat dengan jenazah. Tetapi bagi yang berkendaraan, posisinya di belakang jenazah. Posisinya di belakang jenazah. Kemudian dihubungkan dengan riwayat ini, faman tabi'aha, siapa yang mengikuti jenazah, tentunya dia mengiringi dengan berjalan. Fala yajlis hatta tuba, dia mengiringi dengan berjalan, ya tentunya berjalan berdiri. Dia mengiringi sampai ke pekuburannya. Maka janganlah tentunya dia duduk terlebih dahulu sampai kemudian diletakkan yang namanya jenazah dari punggung pemikulnya ke atas permukaan bumi. Barulah setelah diletakkan di permukaan bumi, bagi hadirin boleh untuk duduk. Artinya boleh untuk duduk menunggu proses. Kalau kuburan mungkin perlu disiapkan persiapannya, atau proses memasukkan jenazah ke dalam liang lahatnya, dan kemudian ditimbun dengan tanah kuburannya. Boleh bagi hadirin duduk. Tapi kalaupun mereka mau berdiri, maka tentunya tidak ada dosa. Wallahu a'lam bisawab. Dulunya didapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika jenazah itu sudah diturunkan ke permukaan bumi, beliau duduk di sisi kuburan dan para sahabat duduk. Didapati beliau memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Peringatan dengan bentuk nasihat tentang apa yang akan terjadi di kuburan, bagaimana dengan kematian. Sambil menunggu, sambil berjalannya proses pemasukan apa? Pemasukan jenazah atau dimasukkan jenazah ke dalam lahatnya, kemudian ditanam, ditimbun, dan selesai pemakamannya. Ini didapati dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tentunya panjang. Dari itu pula kita dapatkan keterangan bahwa nasihat yang diberikan ketika jenazah itu lagi dikerjakan. Agak berbeda dengan amalan sebagian orang pada hari ini. Nasihat itu terkadang diberikan setelah ditanam rapat padat jenazahnya, baru berdiri seseorang memberikan kalimat. Ini tentunya di sisi para ulama suatu yang sebagian besar mereka mengingkarinya, karena tidak pernah dilakukan hal ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa terkecuali keadaan yang mutar, keadaan terpaksa. Di sana ada keadaan yang terpaksa. Ini tentunya dengan keadaan keterpaksaan ini bukan sebagai sebuah hukum. Namun yang terjadi terkadang bukan terpaksa, memang disengaja. Jenazah telah dimasukkan dalam liang lahat, dikubur, ditimbun dengan tanah. Telah dipasang kayu nisannya atau batu nisannya, baru berdiri. Baik itu memberikan ceramah, memberikan doa dan seterusnya. Ini yang didapati, wallahu a'lam bisawab, yang ini tentunya sebagian besar diingkari oleh para ulama karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam riwayat ketika beliau duduk dan para sahabat duduk, lantas beliau menyampaikan bagaimana itu yang di dalam kuburan nantinya, apa yang akan terjadi, bagaimana tentang kematian ba'dal maut, bagaimana yang akan didapatkan nantinya di alam barzah, apa yang kita harus persiapkan, dan kita juga nanti akan ke situ. Sekedar mengingatkan sambil menunggu prosesi ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bukan dalam bentuk muhadharah. Muhadharah itu gambarannya Mohon maaf saya berdiri. Duduk di sisi kuburan menunggu penyelesaian proses pemakaman, beliau bicara di hadapan sahabat, bicara khudu' tenang, bukan muhadharah, bukan muhadharah. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya inilah yang sebaik-baiknya dilakukan kalau ingin memberikan peringatan. Tetapi kalaupun tidak dilakukan, misalnya tidak dilakukan bentuk nasihat itu, dalam banyak proses pemakaman Rasulullah juga tidak memberikan peringatan nasihat. Dengan arti kata lain, ketika diproses jenazah, kalaupun di sana seorang duduk berdiri dengan tenang, khidmat, khudu, menanti, menunggu, sabar menyelesaikan pemakaman, proses pemakaman, itu sudah merupakan hal yang sempurna bagi seorang pelayat. Wallahu a'lam bishawab. Tidak dia bercerita kiri kanan, dia ngobrol, atau terkadang, mohon maaf, terkadang di pekuburan bukan mengingat kematian, terkadang reuni. Adanya reuni, pertemuan orang lama dan seterusnya. Adanya obrolan yang tidak layak, obrolan tentang bagaimana perdagangannya, bagaimana jual belinya, bagaimana keadaan-keadaan yang lain yang dalam keadaan si mayit ini diselenggarakan pemakamannya. Seharusnya mereka khidmat dan hudu, mereka terarah, terposisikan, melihat ini sekarang fulan dikuburkan. Ada hari-harinya. Tilkal ayyamu nudawiluha. Hari-hari yang kita lewati, kita juga akan sama. Itulah hari-hari yang akan kita lewati. Sehingga apa yang diinginkan oleh Rasulullah dari hadis beliau, fazuruha, ziarahlah ke kuburan, fa innaha tudzakkirukumul maut, karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Didapatkan, terrealisasikan. Lah bagaimana orang lagi dimakamkan, dia ceritanya cerita lain, obrolannya obrolan yang lain, bagaimana mau ingat kematian? Ada yang obrolannya jual beli, bukan mengingat kematian, tapi menambah posisi mengingat dunianya, perayaan dunianya. Wallahul musta'an. Ini tentunya yang perlu untuk kita perhatikan. Sehingga kita boleh duduk ketika jenazah telah diletakkan oleh para pemikul di permukaan bumi sebelum dimasukkan ke liang lahat. Tetapi adapun posisi kita tetap berdiri, maka tentunya tidak ada harats, tidak ada dosa insyaallah ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian nampak dalam riwayat, kita ini adalah umat yang terbimbing. Kita ini adalah umat yang terbimbing, bukan umat yang tanpa bimbingan, tapi terbimbing dalam semua perkara-perkara yang berkaitan dengan agamanya, urusan-urusan ukhrawinya, urusan-urusan yang berkaitan dengan maslahat dan apa yang mungkin bisa menyebabkan datangnya kejelekan, itu dibimbing kita oleh Allah dengan agamanya melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau urusannya urusan agama, jangan berpandangan dan jangan mencari pandangan sendiri, tapi kembalikan kepada Allah, kepada Rasulnya. Kita akan dapatkan bimbingan. Kita akan dapatkan bimbingan. Tidak ada dalam agama ini yang tidak terbimbing. Tidak ada. Kitalah yang malas mencari bimbingan sehingga kita katakan, oh ini tidak ada bimbingannya. Kita yang malas. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika ulama berselisih tentang masalah qiyas, boleh atau enggak dalam hukum Islam, beliau salah seorang ulama yang agak berat menerima adanya qiyas. Kenapa? Karena kata beliau, kalau seandainya betul-betul kita mau mendalami riwayat, kita mendalami riwayat, demikian banyak riwayat dari Rasulullah, maka kita akan mengetahui tentang hukum satu masalah tanpa perlu qiyas. Tapi kita yang kurang mendalami, kata beliau. Kitanya yang kurang mendalami. Kitanya yang kurang menelaah. Sehingga mentok ilmu kita. Kandas ilmu kita. Kandas pengetahuan kita. Sekali lagi kita katakan, umat ini umat terbimbing. Kalau mereka mau mendapatkan bimbingan, mereka akan dapat. Sehingga jangan mendatangkan apa yang tidak terbimbing ke dalam agama ini. Pegangilah bimbingan, niscaya kita akan tentunya selamat. Wa khairul hadi hadi Muhammadin alaihi afdhalus salati wassalam, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, wa an Abi Ishaq anna Abdullah ibn Yazid adkhala al-mayyit min kibali rijlai al-qabri wa qala hadha min minas sunnah akhrajahu Abu Daud. Disebutkan bahwa Abdullah ibn Yazid memasukkan mayit dari sisi kaki kuburan mayit. Kan peletakan jenazah tentunya dihadapkan ke arah kiblat. Wajahnya, kalau ini kiblat sekarang, wajah di sebelah sini, kepala di sini, ini kaki. Dan ketika ditanam nantinya di liang lahatnya, mayit itu diarahkan ke arah kiblat, dimiringkan ke arah kiblat, wajahnya ke arah kiblat. Ketika memasukkan jenazah, Abdullah ibn Zaid ini atau Abdullah ibn Yazid ini, beliau memasukkan dari arah kaki, arah kaki kuburan. Lantas beliau mengatakan, hadza minas sunnah, ini yang dikatakan bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nampak bahwa dalam hadis ini bimbingan kepada kita untuk memasukkan jenazah dari arah kaki kuburan. Dari arah kaki kuburan. Tetapi dalam beberapa riwayat juga didapati memasukkannya dari arah kepala, dan memasukkannya dari tengah kuburan. Misal ini kuburan, memasukkannya dari tengah. Bukan dari sini, bukan dari sini, tapi dari sini. Wallahu a'lam bisawab, karenanya memasukkan jenazah boleh dari tiga posisi tersebut. Boleh dari tiga posisi tersebut. Semuanya boleh. Perkara ini lapang insyaallah ta'ala. Sebagian orang memposisikan satu posisi saja. Tidak boleh ini, harus dari sini. Kalau ini salah nantinya. Yang demikian ini tentunya, kalau adanya pemastian, tetapi telah datang riwayat, dimasukkan dari arah kepala, kepala kuburan. Dimasukkan dari sisi tengah kuburan, arah kiblat kuburan. Sehingga ketiga posisi ini boleh. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya kalau memasukkan dari arah kaki kuburan, tentunya memasukkannya lebih dahulu apanya? Kepalanya. Kalau memasukkan dari kepala kuburan, memasukkan lebih dahulu apa? Kakinya. Kalau memasukkan dari arah kiblat, tentunya dengan memposisikan, mengarahkan badannya kepada penerima yang ada di dalam kuburan, yang ada di dalam apa? Lahat, atau di dalam lubang kuburan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah yang tentunya terbimbing, namun wallahu a'lam bissawab, ulama berbeda pandangan mana yang afdolnya. Mana yang afdol, dari sini atau dari sini, dari sini. Mana yang afdol? Wallahu a'lam bissawab. Mempertimbangkan mana yang afdol tentunya nanti kembali kepada masing-masing cara memandang. Tetapi sekali lagi dikatakan perkara ini lapang. Jadi jangan kita memutuskan satu perkara bahwa ini saja, padahal agama melapangkan. Namun kalau dikatakan afdolnya dari sini, oh mangga, dia melihat afdolnya dari situ. Afdolnya dari sini, oh mangga, afdolnya. Jangan sampai gara-gara afdol kita tengkaran, ini jenazah mau dimasukkan tengkaran. Oh tidak dari sini, oh tidak, tengkaran, ngotot. Nah ini bukan masalah haram dan tidaknya, tetapi masalah apa? Afdolnya, terjadi keributan di saat mau dikuburkannya jenazah. Ini tidak boleh. Ini adalah perkara yang dilarang dalam agama. Perkara yang dilarang dalam agama, jenazah ini ingin segera dimasukkan ke dalam kuburannya. Itu adalah rumahnya yang hakiki, rumahnya yang sebenarnya. Bukan ditahan dengan adanya bentuk keributan yang terjadi. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Terkadang banyak orang mempertahankan egonya daripada apa yang datang dari bimbingan agama. Karena itu kita ini umat yang terbimbing, umat yang terbimbing. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian akan nanti datang keterangan bagaimana peletakannya di dalam lahat. Yang jelas kita baru mendapatkan bagaimana memasukkannya. Namun ada hal yang perlu untuk kita perhatikan, bahwa dalam menurunkan jenazah di sana ada sebagian adat yang tentunya adat ini tidak didapatkan riwayat dari Nabi dan bimbingannya dari salaf, diikutsertakan. Dan ini terkadang bahkan lebih memancing datangnya keributan di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu dengan adanya penutup yang ditutup, adanya payung segala. Seakan-akan kalau ini tidak ada, ini tidak sah dan tidak apa, tidak kurang sempurna pelaksanaan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita dengan keadaan posisi seperti ini tentunya betul-betul melihat situasi dan kondisi. Sekali lagi, situasi dan kondisi. Menghindari keributan, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelepasan saudara kita ini dengan kuburannya. Sehingga kalau kita tahu hukumnya, kita tidak menggunakan itu semua. Tapi kalau kita tahu hukumnya dan di situ ada yang lebih berkuasa daripada kita, ada baiknya kita bicarakan terlebih dahulu. Tetapi kalau tidak bisa, kita tetap tentunya mengiringi jenazah sampai dia dikuburkan. Dosanya baginya. Kita mengingkari hal yang itu tidak dibimbing oleh agama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya, tudung atau apa yang biasa dipakaikan itu tidak ada. Jenazah dimasukkan ke kuburannya, diletakkan ke liang lahatnya. Kemudian juga yang biasa kita dengar, biasa kita lihat, ributnya masalah melepas tali ikatan kafan. Ini terdapat keributan. Ini sebetulnya perkara yang lapang. Artinya lapang karena tidak ada keterangan harus dibuka dan tidak ada keterangan harus apa? Harus diikat. Maka seandainya pun terikat, sebetulnya tidak ada masalah. Kalaupun dibuka juga tidak ada masalah. Tetapi memang karena tidak ada keterangan dibukanya, ini membutuhkan nas untuk membukanya. Hanya saja ulama memberikan pandangan dengan lapang bahwa perkara ini perkara yang dibuka dengan tidak, tentunya tidak ada masalah. Dan tentunya kalau ingin lebih baik tidak dibuka. Tidak dibuka karena perlu ada riwayat yang menunjukkan pembukaannya. Kalau tidak dibuka, di sana ada keyakinan sebagian manusia, ada sebagian kaum muslim berkeyakinan ini nanti kalau enggak dibuka jadi apa? Jadi jenazah yang arwahnya apa? Penasaran nantinya. Ya subhanallah. Keyakinan ini keyakinan film horor. Bukan keyakinan yang dibangun di atas agama. Film horor. Ya kita terlalu banyak mendapatkan kaum muslimin dengan film-filmnya sehingga dibawa kepada pelaksanaan jenazahnya yang seharusnya mereka berjalan di atas sunnah. Tetapi ketika harus dibuka oleh mereka, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Cuma keyakinan tersebut tidak benar. Keyakinan tersebut harus dibuka, tidak benar. Dan kalau tidak dibuka, menjadi ini, menjadi itu, juga tidak benar. Karena ketika jenazah, ketika manusia telah wafat, ruhnya itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhnya dipegang oleh Allah. Setelah dipegang oleh Allah ruhnya, ya tidak ada yang bisa melepaskan dan tidak ada yang bisa membiarkan dia lepas. sehingga tidaklah seorang membayangkan jenazah itu bangkit kembali. Itu karena tadi keyakinan film horor. Jenazah ketika apa seorang telah setelah wafat, ruhnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bertanggung jawab dengan ruh ini. Jangan kita bayangkan seperti di penjara, ada yang lepas, lari melarikan diri. Tidak demikian. Wallahul musta'an, inilah yang tentunya sangat disesali di sebagian kaum muslimin, adanya bentuk keyakinan yang tidak benar ini, yang batil bahkan, sehingga dalam proses melepas dan tidaknya, kita melihat kalau seandainya tidak dipermasalahkan, tidak perlu dilepas. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan begini, begitu, akan menunjukkan keributan, dilepas pun bukan suatu hal yang masalah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa dapat kita dapatkan di hari ini karena telah masuk waktu duhur. Saya mohon maaf atas segala keterlambatan yang ada sebagaimana tadi telah kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Dan ikhwah sekalian, ini tentunya Sabtu terakhir kita di hari Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita jalankan dari puasa dari hari ke hari sampai hari ini, ibadah yang makbulah di sisi Allah, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang kita lakukan dari kegiatan menuntut ilmu di bulan Ramadan, ibadah yang agung, menjadi ibadah yang agung di sisinya Subhanahu wa taala, karena kita berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.